Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa irdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Saya ma'asyar alaih wa rahimani wa rahmakumullah. Di pembahasan kita pada malam hari ini masih membacakan beberapa masail yang disebutkan oleh al-mu'allif wa rahimahullah terkait masail dalam bab yang pertama dari kitab At-Tauhid. Pada pembahasan di malam hari ini kita akan membacakan masalah al-khamisata asyarah, permasalahan yang ke-15 dari beberapa masail yang bisa kita ambil faedah dari bab kitab At-Tauhid. Qala al-mu'allif rahimahullah anna hadhihi al-mas'alah la ya'rifuha aktsaru as-sahabah. Pada masalah yang ke-13, 13 hingga rabi'ata asyarah, ke-14, mu'allif rahimahullah menyebutkan masail dari hadis Mu'adz ibn Jabalin radhiyallahu ta'ala an, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah, hak Allah yang harus dijalankan oleh seluruh para hambanya dan hak hamba atas Allah tabaraka wa ta'ala apabila mereka menjalankan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita bacakan hadis Mu'adz ibn Jabal dalam pertemuan yang sebelumnya yang menjelaskan bahwasanya hak Allah atas hamba adalah at-tauhid, hak untuk disembah dan memberikan ibadah hanya untuk Allah. Adapun hak hamba apabila menjalankan hak Allah, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab seorang hamba yang tidak melakukan kesyirikan sedikit pun terhadapnya. Nah, masalah ini, masalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, mu'allif menyebutkan bahwasanya masalah ini tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Mu'adz bin Jabal mendengarkan hadis ini, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, ya Rasulullah, bolehkah saya khabarkan berita gembira ini kepada manusia? Ubashirun nas, saya kabarkan berita gembira ini kepada manusia, kabar bahwasanya seorang hamba yang menjalankan hak Allah, Allah jamin dirinya dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Namun Rasul menyebutkan dalam hadis tersebut, la tubashirhum, jangan kamu beritakan kabar gembira ini kepada manusia. Idzan yattakilu, karena kalau semisal engkau khabarkan berita ini kepada manusia, mereka terjatuh ke dalam tawakal yang dilarang di dalam Islam. Bertawakal pada satu amalan sehingga menyebabkan akhirnya dia menggampangkan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Bertawakal pada satu amalan sehingga dia meninggalkan usaha antusiasnya untuk memperbanyak amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilarang oleh Rasul. Idzan yattakilu. Naam. Karena kalau semisal kita melihat kenyataan penerapan dari hadis ini, seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sudah Allah jamin bahwasanya beliau akan dimasukkan oleh Allah ke dalam al-jannah. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam beberapa hadis jaminan terhadap sebagian sahabatnya dijamin masuk ke dalam al-jannah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Rasul khabarkan fil jannah, beliau dijamin akan masuk ke dalam al-jannah. Umar ibn al-Khattab juga Rasul sebutkan beliau dijamin masuk ke dalam al-jannah. Utsman ibn Affan, Ali ibn Abi Thalib dan yang lainnya dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenyataan praktek dari apa yang mereka amalkan, kita menjumpai bahwasanya mereka adalah orang-orang yang paling giat di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang paling besar rasa takutnya terhadap Allah Azza wa Jalla, yang paling sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Sehingga tidak bertawakal pada satu amalan, tapi berupaya untuk terus menerus melakukan berbagai macam amalan-amalan ketaatan. Naam. Sehingga masalah ini disebutkan oleh Ma'alif rahimahullah adalah masalah yang tidak diketahui oleh kebanyakan dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Dan disebutkan dalam riwayat Mu'ad ibn Jabal sebelum wafatnya mengkhabarkan hadis ini, sehingga hadis ini pun sampai ke orang-orang setelah beliau dan teriwayatkan hadis ini dan dibukukan oleh mereka para a'imah ahli hadis. Naam. As-sadisata asyarah, permasalahan yang ke-16, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah, bolehnya seorang untuk menyembunyikan ilmu. Kitmanul ilm, boleh bagi seorang untuk dia menyembunyikan ilmu. Lil maslahah, apabila ketika dia ada kemaslahatan, ada kemaslahatan padanya. Khawatir kalau disampaikan ilmu tersebut akan difahami lain oleh para pendengarnya. Khawatir ketika disampaikan masalah ini belum sampai pada tingkatan pemahaman pada masalah tersebut, sehingga dikhawatirkan nantinya memiliki pemahaman yang keliru. Naam. Ataukah khawatir menimbulkan fitnah, sebagaimana perbuatan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seperti yang sebelumnya telah kita sebutkan pada pelajaran yang sebelumnya, pada materi yang lain, di mana Abu Hurairah menyebutkan hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'a'ain, saya menghafal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dua kantong berisikan ilmu. Amma ahaduhuma faqad basastuhu bainan nas, satu kantong dari kedua kantong tersebut sudah saya sebarkan di tengah-tengah manusia, sehingga hadis Abu Hurairah yang kita dengarkan adalah termasuk dari ilmu hadis yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berasal dari kantong berisikan bejana ilmu yang beliau khabarkan ke manusia. Wa ammal akhar, adapun kantong yang lainnya, falau basastuhu laquti'a hadzal bul'um, kalau saya khabarkan, saya takut akan terpotong leher saya ini. Akan muncul satu fitnah sehingga mengancam jiwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sehingga beliau sembunyikan hadis-hadis tersebut. Ini boleh. Kitmanul ilm lil maslahah, menyembunyikan ilmu karena ada sisi kemaslahatannya. Sebagaimana diambil faedah dari hadis Mu'ad ibn Jabal, di mana beliau dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hadis haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'alallah, yang dikhawatirkan nantinya akan disalahfahami oleh para pendengarnya sehingga mereka bertawakal dengan hadis ini dan meninggalkan beramal. Naam. As-sabi'ata asyarah, masalah yang ke-17, istihbabu basyaratul muslim bima yasurruhu, disunahkannya seorang untuk memberitakan kabar gembira kepada seorang muslim dengan berita yang menggembirakannya, yang menyenangkan, yang menyenangkannya. Nah, ini disunahkannya demikian. Kalau kita dengarkan khabar, berita gembira, yang apabila saudara kita mendengarkan berita tersebut, itu disunahkan untuk kita sampaikan kepada mereka. Diambil hadis dari keinginan Mu'ad ibn Jabal untuk memberitakan kepada kaum muslimin berita gembira dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afala ubashiruhum? Bolehkah saya mengkabarkan berita gembira ini kepada mereka yang tidak mendengarkannya? Ini termasuk perkara yang disukai di dalam al-Islam. Al-thaminata asyarah, masalah yang ke-18. Al-khawfu minal ittikali ala si'ati rahmatillah. Kekhawatiran apabila seseorang itu bersandar, bertawakal, bersandar pada luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kekhawatiran seseorang itu bersandar pada luasnya rahmat Allah azza wa jal. Inilah yang melandasi Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'ad ibn Jabal untuk mengkhabarkan hadis tersebut. Sehingga perbuatan seseorang ia bersandar terhadap luasnya rahmat Allah azza wa jalla tanpa ada rasa khauf, ada rasa takut pada dirinya, sehingga berhati-hati dari melakukan perbuatan dosa, berhati-hati dari melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, adalah perbuatan yang dilarang di dalam al-Islam. Nah, sehingga diwajibkan bagi seorang muslim untuk mengumpulkan dua sifat. Sifat berharap terhadap rahmat Allah dan sifat takut akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga jangan bersandar terhadap argumen hujjah betapa luas rahmat Allah, akhirnya menunda seseorang untuk bertobat. Ini perbuatan yang salah, yang keliru. Nah, disebutkan dalam satu riwayat, "Law ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafiru 'indallahi minar rahmah ma qanita min jannatihi ahadun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang muslim itu mengetahui apa yang Allah miliki berupa azab bagi pelaku dosa dan kemaksiatan, tidak ada di antara mereka yang memiliki rasa tamak berharap terhadap surga Allah. Mereka seluruhnya takut akan neraka Allah. Mereka seluruhnya khawatir masuk neraka Allah. Naam, subhanahu wa ta'ala. Karena demikian keras siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Walau ya'lamul kafir, dan apabila seorang kafir itu mengetahui apa yang Allah miliki berupa rahmat, ma qanita min jannati ahadun, tidak ada seorang pun yang berputus asa akan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk menggabungkan dua sifat, al-khauf wal-raja, rasa takut dan rasa harap. Kedua sifat ini wajib dimiliki oleh setiap muslim. Wajib dimiliki oleh setiap muslim. Ketika seseorang terjatuh dalam satu sayap saja, dia hanya memiliki rasa roja, rasa harap, tanpa ada disertai rasa takut, dia akan terjatuh, terjerembab ke dalam perbuatan dosa yang besar. Akhirnya dia memiliki rasa aman terhadap azab Allah, memiliki rasa aman terhadap makar Allah azza wa jalla, sehingga dengan rasa aman tersebut akhirnya dia mengentengkan dosa. Dengan rasa aman tersebut akhirnya dia bersukaria terhadap kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak ada motivasi untuk berbenah, tidak ada motivasi untuk melakukan evaluasi diri. Nah, terjatuh ke dalam sifat al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah. Dan sifat ini adalah sifat yang tercela dan disebutkan celaannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fala ya'amanu min mak, apa namanya? Afa aminu makrallah, fala ya'amanu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Janganlah kalian merasa aman dari makar Allah. Tidaklah ada seorang pun yang merasa aman dari makar Allah, melainkan mereka adalah orang-orang yang merugi. Naam, terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Demikian pula sebaliknya, apabila seseorang memiliki satu sayap rasa khauf saja tanpa ada roja, rasa takut saja tanpa disertai roja, harap, itu terjatuh pula ke dalam perbuatan dosa yang besar, yaitu al-ya'su min rauhillah atau min rahmatillah. Terjatuh ke dalam sikap berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Dan ini perbuatan yang dicela di dalam Islam. Qul ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah kepada mereka orang-orang yang melakukan perbuatan yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka dengan perbuatan dosa-dosa besar, kemaksiatan-kemaksiatan yang besar. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba, dosa apapun. Bila dia bertobat kepada Allah, Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini poin penting untuk kita pahami secara bersama. Wajib seorang muslim memiliki sifatul khauf war roja. Kapan seorang terjatuh dalam satu sifat saja, tidak disertai dengan sifat yang lainnya, dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang besar nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Apakah perbuatan al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar Allah, ataukah al-ya'su min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah. At-tasi'ata 'asyarah, masalah yang bisa kita ambil dari masalah yang ke-19 dari bab ini. Qaulul mas'uli 'amma la ya'lam. Ucapan yang seyogianya, yang seharusnya diucapkan oleh seorang yang ditanya pada perkara yang tidak dia ketahui, untuk mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang mengetahuinya. Ini diucapkan sahabat Rasul ketika beliau masih hidup, sebagaimana hadis Mu'ad bin Jabal ketika beliau ditanya tentang hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah, Mu'ad mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Namun setelah wafatnya Rasul, seorang cukup mengatakan Allahu a'lam, Allahu a'lam. Nah, ini yang seharusnya diucapkan oleh seorang muslim, mengetahui kapasitas ilmu yang dia miliki dan tidak melampaui kapasitas ilmu yang dimiliki oleh dirinya, sehingga membebani diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia sendiri tidak memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menjawabnya. Nah, sehingga jangan kemudian seorang merasa malu. Apalagi kalau semisal dia berada di sekian banyak orang menonton, mendengarkan ceramahnya, ketika ditanya, jangan kemudian dia merasa malu apabila dia tidak faham, tidak mengerti isi soal tersebut, untuk menjawab dengan ucapan Allahu a'lam, Allahu a'lam. Naam, ini perkara yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai seorang muslim, terkhusus para ahli ilm, sebagai pula pelajaran yang berharga bagi setiap tulab, para santri, agar diharapkan nantinya ketika dia terjun ke dalam medan dakwah dan ditanya tentang satu masalah sementara dia tidak faham, jangan segan-segan dia mengatakan Allahu a'lam. Rahimallahu mar'an 'arafa qadra nafsihi. Sebagian salaf menyebutkan semoga Allah azza wa jalla merahmati seorang hamba yang dia faham kadar kapasitas dirinya. Dia faham kapasitas dirinya di dalam menyampaikan ilmu hanya sebatas masalah ini saja. Selebihnya dia tidak faham, sehingga dia tidak menyampaikan masalah tersebut. Naam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sebagaimana Rasul sendiri alaihi salatu wassalam ketika ditanya oleh Jibril tentang satu pertanyaan yang Rasul sendiri tidak memiliki jawaban atas pertanyaan tersebut, Rasul mengatakan mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Artinya yang bertanya dengan yang menanya sama-sama tidak faham jawaban dari pertanyaan tersebut. Yaitu ketika Jibril menjelma menjadi sosok manusia yang tampan, yang rupawan, yang bersih pakaiannya, menanyakan kepada Rasul tentang prinsip-prinsip Islam. Setelahnya Jibril menanyakan kepada Rasul mata sa'ah, kapan ya Rasulullah datangnya hari kiamat. Rasul menyatakan hadis yang tadi kita sebutkan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Demikian pula para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala ketika Allah menciptakan Adam alaihi salatu wassalam, Allah perintahkan para malaikat untuk mengabarkan beberapa nama-nama yang Allah azza wa jalla tampakkan beberapa hal kepada mereka. Ambi'um bi asma'ihim, kabarkanlah kepada kita nama-nama hal perkara-perkara tersebut. Mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, tidaklah kami ini memiliki ilmu kecuali sebatas ilmu yang engkau ajarkan kepada kami saja. Dalam perkara tersebut mereka belum diajarkan oleh Allah Azza wa Jal. Sehingga Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada Adam untuk memberitakan kepada mereka nama-nama tersebut. Dalam keadaan Allah telah mengajarkan kepada Adam nama-nama yang Allah Azza wa Jalla tampakkan kepada beliau alaihi assalam. Ini masyarakat ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Para malaikat saja tidak malu untuk mengatakan mereka tidak tahu permasalahan tersebut. Rasul juga demikian. Demikian pula para sahabat Rasul. Maka kita sebagai seorang muslim yang mencontoh Rasul, mencontoh mereka para ahli ilm pada zaman Rasul dan generasi setelah mereka, untuk pula tidak memiliki rasa malu ketika ditanya tentang satu masalah mengatakan Allahu a'lam, Allahu a'lam. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Al-Ishrun, masalah yang ke-20, jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'din. Bolehnya mengkhususkan sebagian manusia dengan diberikan ilmu-ilmu tertentu khusus untuk mereka, bukan diberikan kepada yang lain. Bolehnya seseorang mengkhususkan dalam bidang ilmu ini diajarkan kepada si fulan, si fulan, yang lainnya tidak diajarkan ilmu tersebut. Ini boleh. Sebagaimana Rasul mengajarkan kepada Mu'adz hadis haqullah 'alal ibad wa haqul ibad 'alallah, dan Rasul tidak mengajarkan dan bahkan melarang Mu'adz untuk menyampaikan hadis ini kepada manusia yang lain. Ini dibolehkan. Nah. Al-hadiyatu wal 'ishrun, masalah yang ke al-hadiyatu wal 'ishrun, yang ke-21. Tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam, tawadu'nya, rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam lirukubil himari ma'al irdafi alaih, untuk menaiki seekor keledai. Dalam keadaan naiknya Rasul itu berboncengan dengan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an. Nah, menaiki seekor keledai dalam keadaan berboncengan. Nah, bersama sahabatnya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an. Keledai pada zaman dahulu ini termasuk kendaraan yang dari sisi kualitasnya rendah. Dari sisi kualitasnya rendah. Ya mungkin di zaman kita sekarang ini motor itu kan banyak jenisnya. Ada motor yang besar, ada motor yang kecil. Ada motor kualitas rendah, ada motor kualitas bagus. Nah, mungkin motor-motor yang rendah seperti motor Vespa ya. Motor Vespa. Nah, atau yang rendah lagi motor keluaran tahun 60-an. 60-an. Sudah motornya seperti itu boncengan lagi. Nah, boncengan lagi. Pernah dulu ana naik kendaraan yang biasa-biasa saja sampai ikhwan-ikhwan pada lihat itu kalau naik itu enggak takut kalau set bautnya pada lepas katanya. Nah, itu dulu waktu ana nyantri ya dipinjamin motor oleh ikhwan pada ngelihat. Nah, kok dipinjami motor yang kayak gitu sih? Enggak takut kah kalau di jalan bautnya pada copot? Nah, pada lepasan. Nah, ini biasa saja. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Artinya dianjurkan bagi seorang muslim untuk memiliki sifat tawadhu', untuk memiliki sifat tawadhu'. Ketika mungkin antum dijemput, nah misal datang dari tempat yang lain mau mondok ke pondok pesantren, ternyata ikhwan yang jemput pakai kendaraan butut. Pakai kendaraan butut. Ya mending naik Grab lah daripada pakai kendaraan seperti ini. Nah, cibir dia. Ini bukan termasuk sifat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kendaraan butut, boncengan lagi dalam keadaan barangnya banyak. Dalam keadaan barangnya banyak. Nah, itu pun macet-macet di jalan. Ya, tawadhu, rendah diri. Ya, ini sifat yang diajarkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Bukan dalam bab kendaraan saja seorang dianjurkan untuk bersikap tawadhu. Dalam bab hidangan, makan juga demikian. Dikasih makanan, Rasul menyebutkan kalau semisal seorang suka silahkan makan, kalau semisal tidak suka maka tinggalkan dan jangan dia mencela makanan. Dengan dia mencela makanan, ini termasuk sifat seorang yang sombong. Nah, ini menunjukkan demikian mulianya kepribadian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mau menaiki kendaraan sekelas himar dan itu pun berboncengan dengan sahabatnya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an. Ada yang pernah lihat kendaraan himar? Apa ada yang melihat seekor himar? Hah? Pernah ngelihat keledai atau? Enggak pernah lihat. Nah, itu binatangnya kecil ya kan, di bawah kuda dari sisi besarnya. Mukanya lebih jelek dibandingkan kuda, suaranya paling jelek. Bahkan Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa in apa namanya? Inna ankaral aswat la sautu apa itu? Al himar. Nah. Apa itu ayatnya, lupa ana dalam surat Luqman? Ha. Ha. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Hasan. Sesungguhnya suara yang paling jelek, paling mungkar adalah suara al-hamir, seekor keledai. Ya, ringkikannya itu menakutkan, jelek. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Namun Rasul alaihi salatu wasalam menaikinya. Dan itu pun berboncengan dengan sahabatnya. Ini menunjukkan tawadhu'nya akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Azaniyatul ishrun, masalah yang ke-23. Jawazul irdafi ala dabah, dibolehkannya seseorang berboncengan ketika menaiki adabah, hewan tunggangan. Yang demikian bukan perbuatan yang mendzalimi binatang tersebut, tidak. Nah, binatang memang digunakan untuk berkendaraan. Nah, sebagaimana Rasul naik di atas himar bersama Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an. Asalisatu wal ishrun, masalah yang ke-23. Masalah yang ke-23. Fadilatu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an, keutamaan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Dalam hadis ini beliau diajarkan oleh Rasul perkara yang beliau sendiri dilarang oleh Rasul untuk memberitakannya kepada yang lain. Dan dekatnya Mu'adz dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga berboncengan bersama Rasul di atas himar. Ar-rabi'atul 20 'izamu sya'nu hadhihi al-mas'alah, betapa besar masalah ini yang wajib bagi seorang muslim untuk faham tentang bab at-tauhid, yang wajib bagi seorang muslim untuk faham buah daripada at-tauhid. Ini masalah yang besar, sehingga diharapkan kita sebagai seorang muslim punya antusias yang lebih mempelajari at-tauhid, memiliki antusias pula yang lebih di dalam memahami konsekuensi-konsekuensi tauhid dan pembatal-pembatal at-tauhid. Tidak cukup sebulan dua bulan kita mengkaji pembahasan tauhid, tapi bertahun-tahun. Sehingga kalau semisal seorang terus belajar kitab tauhid, setelahnya lagi belajar lagi pembahasan seputar tauhid, setelah lagi selesai belajar lagi kitab tauhid yang lainnya, ini perkara yang memang disyariatkan di dalam Islam, diamalkan oleh mereka para ulama, bahkan ini adalah prinsip dakwah para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan kita dalam bab yang pertama dari kitab at-tauhid. Tayyib, kita masuk ke bab yang setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa yang dihapus dengan tauhid tersebut berupa dosa-dosa yang diamalkan oleh pemiliknya. Sehingga dalam bab ini mu'allif menyebutkan khusus keutamaan tauhid. Dan di antara dari bentuk keutamaan tauhid, tauhid akan bisa menghapus dosa-dosa pemiliknya. Sehingga dosa-dosa seorang hamba itu bisa dihapus dengan amalan. Dosa itu bisa dihapus dengan amalan. Di antaranya dengan seorang bertauhid. Dan di sini mu'allif rahimahullah membawakan salah satu ayat yang terdapat dalam surah Al-An'am, tepatnya pada ayat yang ke-82. Yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman serta tidak mencampuri keimanan mereka dengan perbuatan kezaliman. Orang yang beriman namun dipersyaratkan bukan sekedar iman, mukmin, tapi dipersyaratkan dalam ayat ini dia harus tidak mencampuri iman mereka dengan perbuatan kezaliman. Disebutkan keutamaan yang besar. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan makna keamanan di sini, al-amnu fid dunya wal akhirah, keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Seorang dijamin mendapatkan keamanan selama hidupnya di alam dunia. Keamanan yang dimaksud adalah keamanan dari perkara-perkara yang membahayakan dirinya. Dijamin dia akan hidup dalam keadaan aman. Wahum muhtadun, dan keamanan di akhirat, keamanan dari azab Allah Azza wa Jalla, sehingga dimasukkan pasti ke dalam al-jannah. Wahum muhtadun, ulaika lahumul amn, wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sebagian di antara ahli tafsir juga mentafsirkan al-muhtadun fid dunya wal akhirah, di dunia mereka mendapatkan hidayah dan di akhirat mereka juga mendapatkan hidayah. Keutamaan yang besar, keutamaan yang demikian besar. Dan syarat seseorang akan bisa mendapatkan keutamaan tersebut dengan melakukan dua amalan yang disebutkan di awal ayat ini, yaitu harus beriman. Karena Allah sebutkan keutamaan ini dimiliki oleh orang-orang yang beriman, alladzina amanu. Yang kedua, walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Ketika turun ayat ini disebutkan pada sebagian riwayat, ketika turun firman Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin, disebutkan sebagian di antara sahabat Rasul mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terjadi pembicaraan sebagian mereka dengan sebagian yang lain, beranggapan bahwasanya mereka tidak termasuk dari orang-orang yang Allah sebutkan keutamaannya di dalam ayat tersebut. Karena mereka memahami kezaliman yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kezaliman seseorang terhadap dirinya. Sehingga mereka mendatangi Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsahu. Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Nah, kezaliman kepada diri sendiri yaitu dengan melakukan kemaksiatan. Karena zalim dibagi oleh mereka para ulama menjadi tiga macam. Zulmul insan li nafsihi, kezaliman seorang kepada dirinya, dan ini adalah termasuk kezaliman yang paling ringan akibatnya di sisi Allah Azza wa Jal. Yang dimaksud adalah terjatuhnya seseorang terhadap perbuatan dosa-dosa dan kemaksiatan. Karena ketika seorang hamba melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan menyebabkan akhirnya dirinya diancam dengan azab. Diancam dengan azab. Dan diazabnya seseorang karena dosa-dosa yang diamalkan adalah sebagai bentuk bukti bahwasanya pelaku-pelakunya adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka dengan perbuatan dosa tersebut. Tak jarang disebutkan dalam Al-Quran ketika Allah Azza wa Jalla memberitakan adanya azab, ketika Allah Azza wa Jalla memberitakan gambaran azab ahli nar, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma zalamnahum walakin anfusahum yadzlimun. Kami tidak menzalimi mereka, akan tetapi diri-diri mereka yang menzalimi. Akan tapi mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Nah, terjatuh ke dalam kemaksiatan, terjatuh ke dalam perbuatan dosa, sehingga menyebabkan akhirnya mereka mendapatkan azab dari sisi Allah, bukan menunjukkan bahwasanya Allah zalim kepada mereka, tapi menunjukkan dalam konsekuensi ayat ini, hamba-hamba yang diazab tersebut adalah hamba-hamba yang menzalimi mereka, yang menzalimi diri-dirinya sendiri dengan dosa dan kemaksiatan. Yang kedua adalah zulmul insan lil ghair, seorang menzalimi orang lain. Seorang menzalimi orang lain bisa bentuknya merampas harta benda yang dia miliki, melakukan pencurian, ini kezaliman. Ataukah melakukan namimah, itu kezaliman. Atau membunuh, itu juga bentuk kezaliman. merampas harta, merampas tanah, hak milik orang lain, ini juga kezaliman. Kezaliman pada tingkatan yang kedua, zulmul insan lil ghair, dan tingkatannya lebih tinggi dibandingkan yang pertama. Tingkatannya itu lebih tinggi dibandingkan yang pertama. Kezaliman yang ketiga, yang terakhir adalah zulmul insan li rabbihi, kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jal. Seorang menzalimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud kezaliman seorang hamba kepada Allah adalah ketika seorang hamba melakukan perbuatan kesyirikan. Dan kezaliman jenis ketiga ini adalah kezaliman yang paling besar, melebihi kezaliman yang kedua dan yang pertama. Sehingga kezaliman yang paling besar adalah kezaliman seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal dengan ia melakukan kesyirikan. Nah, kita kembali kepada riwayat yang tadi kita bawakan. Para sahabat Rasul Sallallahu alaihi wasallam memahami konsekuensi ayat ini terkena kepada seorang hamba yang beriman dan tidak pernah melakukan perbuatan kezaliman terhadap dirinya, bersih dari kemaksiatan. Sementara para sahabat Rasul menyadari mereka masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan, perbuatan dosa, sehingga mereka khawatir tidak mendapatkan keutamaan yang ada pada ayat tersebut. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, laisa kama ta'nun, bukan seperti yang kalian maksud. Alam tasma ila qawli Luqman libnihi, tidakkah kalian mendengarkan ucapan Luqman kepada putranya yang Allah sebutkan dalam surah Luqman. Ketika Luqman memberikan wasiat kepada putranya, di antara wasiat yang beliau wasiatkan kepada putranya yang Allah berikan dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu melakukan kesyirikan terhadap Allah, karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sehingga Rasul mentafsirkan ayat yang tadi kita bacakan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82, arti dari kezaliman yang dipersyaratkan apabila seorang mukmin terselamatkan dari kezaliman tersebut, akan dijamin keamanan di dunia dan di akhirat, hidayah di dunia dan di akhirat, adalah bersihnya diri mereka dari noda-noda kesyirikan. Mereka membersihkan amalan-amalan mereka dari noda-noda syirik. Nah, sehingga seorang mukmin yang benar-benar menjalankan konsekuensi iman dan memurnikan ibadahnya murni untuk Allah, ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jalla, tidak percaya terhadap batu-batu yang dikeramatkan, tidak percaya kepada ikatan-ikatan apapun yang diikatkan, tidak percaya kepada tulisan-tulisan apapun yang difahami, apabila seseorang mengenakan ikatan atau tulisan tersebut akan bisa menolak bala, sehingga dia terjatuh ke dalam syirik, bertawakal kepada selain Allah, bertawakal kepada makhluk, mempercayai adanya makhluk selain Allah, ikut andil di dalam memberikan manfaat dan menolak bala terhadap dirinya. Ini syirik. Ini adalah perbuatan kesyirikan. Sehingga ketika seorang muslim dia menjalani konsekuensi dari iman dan membersihkan amalannya dari noda-noda syirik, mereka adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla maksudkan di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan mu'alif rahimahullah berdalil dengan ayat ini sebagai ayat yang menjelaskan dalam ayat ini terkandung keutamaan at-tauhid. Di antaranya adalah bisa menghapus dosa-dosa seorang hamba. Nah, dosa seorang hamba. Karena apabila yang dimaksud dengan kezaliman di dalam ayat ini adalah kesyirikan, maka seorang mukmin yang ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan membawa dosa-dosa kemaksiatan selain syirik, Allah Azza wa Jalla masih memberikan jaminan keamanan kepada dirinya di akhirah. Sebagaimana hadis qudsi yang Rasulullah alaihi salam beritakan kepada kita, firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibadi, wahai hambaku, atau ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, lau laqitani biqurabil ardi khataya, kalau engkau berjumpa dengan saya, kata Allah, kalau engkau berjumpa bertemu dengan saya di hari kiamat setelah wafatmu, setelah dibangkitkanmu dari kuburmu, berjumpa dengan Allah di hari kiamat dengan membawa biqurabil ardi khataya, sepenuh bumi berupa dosa-dosa kemaksiatan, sepenuh bumi dosa kemaksiatan, bumi yang luas ibaratnya itu adalah dosanya, bumi yang kita lihat, yang kita berpijak di atasnya, dan kita berpijak di atasnya adalah bagian yang paling kecil dari seluruh totalitas luas bumi yang ada. Yang kita pijak ini saja kita lihat demikian luas, ya kan? Itu bagian terkecil, yang paling kecil dari sekian luas bumi yang ada ini. Nah, dalam hadis ini Rasulullah alaihi salam mengkhabarkan kepada kita, apabila keadaan seorang hamba dia berjumpa dengan Allah membawa sepenuh bumi berupa dosa-dosa yang ia amalkan selama hidupnya di alam dunia. Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian kau berjumpa dengan aku dalam keadaan tidak membawa dosa kesyirikan, tidak bertawakal kepada selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, tidak meminta rezeki kepada selain Allah, tidak berharap kepada makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Ia berikan doanya, ia berikan ibadahnya, ia berikan tawakalnya, isti'anahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, la ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya saya akan memberikan kepadamu sepenuh bumi dari ampunanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang besar, janji yang kita dengarkan khabar dari Rasul yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Di antara ayat yang tadi kita sebutkan adalah terkhusus bagi seorang mukmin yang ia membersihkan dirinya dari noda-noda kesyirikan. Ini menunjukkan demikian besar keutamaan tauhid, sebagaimana demikian besar nilai tauhid tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.